Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله kembali pada malam hari ini kita melanjutkan kajian atau daras pada kitab tauhid yang mana pada aslinya hari ini adalah jadwal dari Ustadz Ali Nurdin, yang mana kebetulan beliau berhalangan sehingga di sini ana menggantikan dengan melanjutkan kajian pada kitab Aqidatul Tauhid. Barakallahu fikum. Kita telah sampai pada halaman 150. Barakallahu fikum tentang iddi'a haqqit tasyri' wa tahlili wa tahrim. Mengaku-ngaku tentang keberhakan membuat syariat penghalalan dan penghalalan, begitu juga pengharaman. Dan ini termasuk diantara naqidun min nawaqidil Islam wal iman, termasuk diantara pembatal-pembatal keimanan dan keislaman. Barakallahu fikum. Begitu pula orang-orang yang mengikuti tasyri' barakallahu fikum yang berbeda dengan syariat yang telah Allah syariatkan melalui lisan-lisan para nabinya barakallahu fikum, di sana juga ada hukum dan insyaallah akan kita sebutkan rincian dari hukum tersebut. Kita mulai dari halaman 150, yaitu alinea yang terakhir. Faja'ala subhanahu ta'atash syayatin wa awliya'ahum wa awliya'ihim fi tahlili ma harramallahu syirkan bihi. Subhanahu wa kadhalika man ata'al ulama'a wal umara'a fi tahrimi ma ahallallahu aw tahlili ma harramallahu faqad ittakhadhahum arbaban min dunillah. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan pada ayat di atas ketaatan kepada syaitan dan wali-walinya dalam perkara penghalalan sesuatu yang Allah haramkan syirkan bihi subhanah, termasuk perbuatan syirik, termasuk perbuatan syirik, yakni syirkun fit ta'ah, yakni syirkun fi ta'ah, kesyirikan di dalam ketaatan. Wa kadzalika man ata'al ulama wal umara, begitu pula orang-orang yang mengikuti para ulama, para umara di dalam pengharaman sesuatu yang telah Allah halalkan atau penghalalan sesuatu yang Allah haramkan, faqad ittakhadhahum arbaban min dunillah, maka sungguh dia telah menjadikan para ulama dan umara tersebut barakallahu fikum sebagai tandingan-tandingan bagi Allah, sebagai rob-rob selain Allah Subhanahu wa taala. Ini hukumnya. Barakallahu fikum. Ketaatan kepada al-ulama awil umara dalam perkara penghalalan dan penghalalan sesuatu yang Allah haramkan, begitu pula sebaliknya pengharaman sesuatu yang telah Allah halalkan, termasuk perbuatan menjadikan tandingan-tandingan. Naam, bagi Allah Subhanahu wa taala menjadikan para ulama dan umara tersebut sebagai tandingan-tandingan selain Allah Azza wa Jalla. Karena ketaatan di dalam pensyariatan ini hanya harus diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya harus menerima syariat yang telah Allah syariatkan. Ini adalah sebuah hukum nata'abbadu bihi, yang mana dengannya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan termasuk di dalam bab ketaatan kepada Allah, sehingga ketika seseorang mengikuti syariat selain Allah yang menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh orang ini telah menjadikan orang yang dia taati tersebut pembuat syariat yang baru, yang berbeda dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, sebagai tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadu billah. Di qaulillahi taala dikenakan Allah Subhanahu wa taala mengatakan ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun. Mereka menjadikan ulama-ulama mereka ahbar, ulama-ulama mereka waruhban, dan pendeta-pendeta mereka sebagai rob-rob selain Allah, sebagai tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula anggapan mereka kepada Al-Masih ibn Maryam. Begitu pula anggapan mereka kepada Al-Masih ibn Maryam. Wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida. Dalam keadaan mereka tidaklah diperintahkan kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya beribadah kepada satu ilah saja. Nah. Barakallahu fikum. La ilaha illa huwa. Tiada sembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Dia. Subhanahu amma yusyrikun. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari kesyirikan yang mereka perbuat. Barakallahu fikum. Wa fil hadithi anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam tala hadhil ayah ala Adi ibn Hatim At-Ta'i radhiyallahu anhu. Di dalam sebuah hadith bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat ini terhadap Adi bin Hatim At-Ta'i. Adi bin Hatim dahulunya adalah seorang Nasoro aslama, yang masuk Islam, termasuk diantara Nasoro al-Arab, golongan Nasoro dari bangsa Arab radhiyallahu anhu. Faqala ya Rasulullah lasna na'buduhum. Wahai Rasul, tidaklah kami beribadah kepada mereka. Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, alaysa yuhilluna lakum ma harramallahu fatuhilluna wa yuharrimuna ma ahallallahu fatuharrimuna. Qala bala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fatilka ibadatuhum. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Adi bin Hatim, bukankah ketika mereka menghalalkan kepada kalian sesuatu yang Allah haramkan, maka kalian pun juga menghalalkannya, dan mereka mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan, dan kalian pun juga mengharamkannya. Qala bala. Kemudian Adi bin Hatim mengatakan iya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fatilka ibadatuh. Itulah bentuk ibadah kalian kepada mereka, yang mana dengan perbuatan kalian ini menjadikan perbuatan kalian ini dengan taat kepada mereka dalam pengharaman yang Allah halalkan, atau sebaliknya merupakan perbuatan ibadah kepada ruhban, kepada ahbar, pendeta dan ulama-ulama dari kalangan ahlul kitab tersebut. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah azza wa jal menyebutkan beberapa pelajaran yang bisa diambil dari ayat sekaligus hadith yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmizi wa Ibnu Jarir dan yang lainnya, yaitu hadith dari Adi bin Hatim. Sebagaimana yang beliau sebutkan di dalam Al-Qaulul Mufid syarah kitab Tauhid, qala wa yustafadu minal hadith, dan bisa diambil pelajaran dari hadith ini. Yang pertama, anna ta'ata bima'nal ibadah ubudiyatun muqayyadah. bahwasanya ketaatan termasuk diantara ibadah. Bahwasanya ketaatan itu termasuk diantara ibadah. Sehingga oleh karena itu ketaatan hanya diperbolehkan, hanya harus yang namanya ibadah, kita harus hanya mempersembahkannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga oleh karena itu kita hanya boleh taat kepada Allah. Adapun kepada selainnya, barakallahu fikum, maka ketaatan tersebut sifatnya tidak mutlak. Sifatnya tidak mutlak, muqayyadah. Ada beberapa keadaan kita diwajibkan untuk taat kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu adalah barakallahu fikum perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan termasuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya taat kepada waliul amr, taat kepada kedua orang tua, barakallahu fikum. Akan tetapi ketaatan mereka ini muqayyadah. Muqayyadah, tidak mutlak, tidak umum, barakallahu fikum. Ketaatan kepada mereka adalah ketaatan di bawah ketaatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada seorang makhluk pun dalam rangka perbuatan maksiat kepada sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, anna ta'ata fi mukhalafati syar'illahi min ibadatil muta'. Amma fi ibadatillah fahiya ibadatullah. Bahwasanya ketaatan di dalam menyelisihi syariat Allah, ketaatan kepada orang lain, yang mana ketaatan itu menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk di bentuk ketaatan kepada orang yang ditaati tadi, termasuk di antara ibadah, perbuatan ibadah kepada orang yang ditaati tadi. Saya ulangi, ketaatan kepada seseorang di dalam penyelisihan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam menyelisihi syariat Allah, merupakan perbuatan ibadah kepada yang ditaati tadi, barakallahu fikum. Adapun kalau seandainya ketaatan kita kepada orang tersebut dalam rangka ibadah, di dalam, barakallahu fikum, ya masuk di dalam syariat Allah atau dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini merupakan bentuk peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak taat kepada pemimpin itu kecuali karena Allah Azza wa Jal, karena itu adalah perintah dari Allah, barakallahu fikum. Sehingga ketaatan kita di dalam syariat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada pemimpin tersebut, kepada orang yang kita taati, termasuk peribadatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, barakallahu fikum. Sehingga di sini bisa dibedakan. Nah, di sana ada dua jenis ketaatan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada dua jenis ketaatan kepada selain Allah. Yang pertama adalah ketaatan di dalam menyelisih syariat Allah. Maka bentuk ketaatan seperti ini adalah bentuk peribadahan, bentuk peribadatan kepada orang yang ditaati tadi. Adapun kalau seandainya kita taat kepadanya di dalam ibadah, di dalam barakallahu fikum syariat Allah, taat kepada pemimpin dalam perkara yang mubah atau bahkan di dalam perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atau disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini adalah bentuk ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, barakallahu fikum. Kemudian yang ketiga, anattiba'al ulama'i wal 'ibadi fi mukhalafati syar'illah min ittikhadihim arbabam. Bahwasanya mengikuti para ulama atau para ahli ibadah di dalam menyelisih syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk perbuatan menjadikan mereka sebagai rob-rob, sebagai tuhan-tuhan atau sebagai tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, barakallahu fikum. mengikuti para ulama atau para ahli ibadah di dalam mensyariat, di dalam menyelisih syariat Allah, ini adalah perbuatan yang mana dengan ketaatan tersebut menjadikan dia, barakallahu fikum, nam mereka menjadikan para ubad dan para ulama tersebut sebagai rob-rob selain Allah subhanahu wa ta'ala, tandingan-tandingan bagi Allah azza wa jal, sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat di dalam surat Al-An'am tadi, ittakhadu ahbarahum, di dalam surat At-Taubah, ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah, mereka menjadikan ulama-ulama dan pendeta-pendeta mereka sebagai rob-rob selain Allah, sebagai tuhan-tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Yang mana di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala, barakallahu fikum, menjadikan ketaatan mereka kepada al-ahbar dan ruhban di dalam menyelisih syariat Allah azza wa jal sebagai perbuatan ittikhadul andad min dunillah, menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'lam, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, anna tiba'al ulama awil umara fi tahli lima harramallah awil akas yanqasimu ila thalathati aqsam. Ini yang penting untuk kita pahami. Jangan serta-merta, barakallahu fikum, kita menuduh seseorang bahwa dia telah melakukan kesyirikan atau syirkun akbar yang mengeluarkan dia dari keislaman. La, di sana ada rincian-rinciannya, barakallahu fikum. Wa'lam, ketahuilah, kata beliau, mengikuti para ulama awil umara, para ulama ataupun para pemimpin di dalam penghalalan sesuatu yang Allah haramkan atau sebaliknya, itu terbagi menjadi tiga. Terbagi menjadi tiga, kata beliau. Yang pertama, an yutabi'ahum fi dhalika radiyan biqaulihim muqaddiman lahu sakhitan li hukmillahi fahuwa kafirun li'annahu kariha ma anzalallahu fa ahbatallahu amalahu wala tuhbatul a'malu illa bil kufr fa kullu man kariha ma anzalallahu fahuwa kafirun. Dia mengikuti para ulama awil umara tersebut dalam menyelisihi syariat Allah azza wa jal, radiyan biqaulihim, dalam keadaan dia ridho dengan ucapan para ulama awil umara tersebut, muqaddiman lahu, dan lebih mendahulukan ucapan mereka, sakhitan li hukmillah, dan juga ada unsur tidak suka terhadap hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak suka dengan hukum Allah atau syariat Allah subhanahu wa ta'ala yang dia anggap terlalu membebankan, terlalu mengekang dan segala macamnya, atau dia menganggap bahwa syariat Allah subhanahu wa ta'ala tersebut tidak pantas dan tidak layak untuk diterapkan pada zamannya. Fahuwa kafirun, maka orang seperti ini dia telah kafir. Li'annahu kariha ma anzalallah, dikarenakan dia tidak senang dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan. Dzalika bi'annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum, di dalam surat Muhammad. Yang demikian itu dikarenakan mereka karihu ma anzalallahu, tidak suka dengan apa yang Allah turunkan, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala membatalkan seluruh amalannya. Fa ahbatallahu amalahu, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala membatalkan amalan mereka, dikarenakan mereka apa? Tidak senang, tidak suka dengan apa yang Allah turunkan. Wala tuhbatul a'malu illa bil kufur, dan amalan-amalan tersebut, amalan-amalan itu ditolak atau dibatalkan oleh Allah, dan tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala menolak dan membatalkan sebuah amalan kecuali dikarenakan kekafiran, kecuali dikarenakan perbuatan kufur, kekafiran yang mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Allah membatalkan seluruh amalan seluruh hamba, dan tidaklah hal ini terjadi kecuali dikarenakan dia telah kafir, yang mana dengan kekafiran tersebut dia keluar dari keislaman. Fakullu man kariha ma anzalallahu fahuwa kafirun. Dan setiap yang tidak senang dengan apa yang Allah turunkan, fahuwa kafir, dia kafir. Barakallahu fikum. Dan ini termasuk diantara nawakidul Islam yang pernah kita pelajari dan juga telah kita pelajari bersama Ustaz Abu Ja'far. Barakallahu fikum. Naam, nawakidul Islam diantara poinnya, barakallahu fikum, apa? Hal ini, yaitu perbuatan, sikap al-karah, sikap tidak suka terhadap syariat Allah subhanahu wa ta'ala, itu adalah mukaffirun, perbuatan yang mengkafirkan pelakunya. Mukhrijun anil millah, yang mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Atsani, yang kedua, an yutabi'ahum fi dhalika radiyan fi hukmillahi alimun bi annahu amthal wa aslahu lil ibadi wal biladi walakin li hawa fi nafsihi ikhtarahu ka'an yuridu mathalan wazifatan fahadha la yukaffar walakinnahu fasikun walahu hukmun ghayruhu minal usah. Yang kedua, dia mengikuti para ulama dan umara tersebut dalam menyelisihi syariat Allah azza wa jal, barakallahu fikum, yang mana pada dasarnya dia itu ridho dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Pada dasarnya dia meyakini bahwa dia ridho dengan hukum Allah, dan dia meyakini pula, mengetahui bahwa hukum Allah subhanahu wa ta'ala itu lebih baik dan lebih bagus, lebih mendatangkan kemaslahatan bagi hamba-hamba dan bagi negara. Akan tetapi, barakallahu fikum, dikarenakan hawa nafsunya, dia lebih memilih selain hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Selain hukum Allah, dikarenakan hawa nafsu, bukan dikarenakan keyakinan atau akidah, akan tetapi dikarenakan hawa nafsu, dia lebih memilih hukum selain hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan pada dasarnya di dalam hatinya dia meyakini bahwa hukum Allah itu benar, hukum Allah itu lebih baik dan harus untuk diterapkan, akan tetapi dikarenakan hawa nafsunya, dia lebih memilih hukum selain Allah azza wa jal, dan bahkan menyelisih hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Ka'an yurida mathalan wazifatan, misalnya seperti orang yang menginginkan sebuah jabatan tertentu, yang mana dia tidaklah bisa menduduki jabatan tersebut kecuali dengan menempuh tahapan-tahapan tertentu, yang mana di dalam tahapan-tahapan tertentu tersebut tidak jarang dia menyelisihi syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Dia lebih memilih untuk mengikuti ketentuan-ketentuan pada perusahaannya, ketentuan-ketentuan di dalam organisasinya, barakallahu fikum, nam untuk supaya bisa sampai pada sebuah jabatan yang dia harapkan, walaupun padahal di dalam hatinya dia meyakini bahwa dia telah menyelisih syariat Allah subhanahu wa ta'ala dengan taat kepada salah satu pihak tertentu, barakallahu fikum. Maka yang seperti ini, fahadha la yukaffar, orang seperti ini tidak dikafirkan, walakinnahu fasikun, akan tetapi dia adalah seorang yang fasik, keluar dari ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, walahu hukmun ghairuhu minal usah, dan bagi dia hukum yang berbeda dengan hukum yang disebutkan yang pertama tadi, dan dia termasuk dari kalangan pelaku kemaksiatan, barakallahu fikum. Sebagaimana orang seperti ini sama dengan orang yang melakukan sebuah kemaksiatan atau dosa besar, dengan seperti melakukan pencurian, syurbul khamar, tarkus shalah, barakallahu fikum, tarkus zakah, atau tarkul hajj dalam keadaan dia mampu, atau dia melakukan perbuatan zina dan perbuatan-perbuatan maksiat yang lainnya, dalam keadaan dia meyakini bahwa itu adalah kemungkaran-kemungkaran dan kemaksiatan-kemaksiatan. Akan tetapi dikarenakan pelit, hubbul mal, dikarenakan kecintaan kepada harta, dia enggan dan tidak mau untuk menunaikan kewajibannya berupa zakat atau berupa haji, umroh dan amalan-amalan yang diharuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, jenis yang pertama tadi yaitu sampai mengkafirkan, yang disertai dengan keyakinan barakallahu fikum bahwa dia lebih mendahulukan hukum selain Allah dan dia tidak senang dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini mengkafirkan, keluar dari keislaman. Adapun yang kedua, barakallahu fikum, dia masih ridho dengan hukum Allah dan dia meyakini bahwa hukum Allah itu lebih baik dan lebih sempurna. Akan tetapi dikarenakan hawa nafsu, dia lebih memilih untuk taat kepada beberapa pihak yang dalam rangka menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka orang seperti ini sama dengan orang-orang yang melakukan kemaksiatan atau dosa-dosa besar secara keumumannya dan tidak sampai keluar dari keislaman. Kemudian yang ketiga, an yutabi'ahum jahilan fayadhunnu anna dhalika hukmullahi. Dia mengikuti para ulama awil umara di dalam menyelisih syariat Allah dalam keadaan dia jahil, dalam keadaan dia tidak tahu. Dia mengira itu adalah hukum Allah. Dia mengira itu adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Namun dikarenakan kebodohannya, ternyata itu bukan hukum Allah Azza wa Jalla. Lalu bagaimana dengan orang seperti ini? Kata Syekh, fayan qasimu ila qismain. Orang jenis yang ketiga ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, keadaannya an yumkinahu an ya'rifal haqqo bi nafsihi fahuwa mufarritun muqassirun fahuwa mufritun muqassirun fahuwa athimun. Keadaannya itu memungkinkan untuk mengetahui al-haq dengan sendirinya. Kalau seandainya dia mau berupaya, mau berusaha, memungkinkan bagi dia untuk mengetahui kebenaran. Keadaannya seperti itu. Hanya saja dikarenakan kurangnya himmah, kurangnya kemauan dan semangat, barakallahu fikum, sehingga menyebabkan dia bodoh dan tidak tahu akan hukum Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia mentaati selain Allah di dalam menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka orang seperti ini fahuwa mufritun muqassirun au muqassirun, orang yang menyepelekan, bermudah-mudahan. Fahuwa athimun, dan dia berdosa, dan dia berdosa, tidak sampai keluar dari keislaman. Lianna Allah amara bi su'ali ahli al-ilmi inda adamil ilm. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk bertanya kepada orang yang memiliki ilmu ketika tidak mengetahui, ketika dia tidak memiliki sebuah pengetahuan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk bertanya kepada orang yang berilmu. Dalam artian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk belajar, belajar untuk mengetahui, belajar untuk berilmu. Barakallahu fikum. Dengan cara apa saja, baik dengan bertanya atau hadir di dalam majelis-majelis ilmu, membaca dan mencari al-haq tersebut. Maka orang yang seperti ini, dia mufritun azimun, akan tetapi tidak keluar dari keislaman, dia berdosa. Nah, dosanya adalah dikarenakan dia menyepelekan syariat, menyepelekan kewajiban dia untuk belajar. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk bertanya kalau seandainya tidak tahu. Tabayyun. Tabayyun, bertabayyun. Nah. Yang kedua, keadaan yang kedua adalah alla yakuna aliman. Dia tidak berilmu, wala yumkinuhu ta'allumu fayutabi'uhum taqlidan wa yadhunnu anna hadha huwal haqq. Barakallahu fikum. Dia tidak berilmu, alla yakuna 'aliman. Dia tidak berilmu dan juga tidak memungkinkan bagi dia untuk belajar. Tidak memungkinkan bagi dia untuk belajar. Fayutabi'uhum taqlidan. Sehingga dia mengikuti para ulama awil umara tersebut dalam rangka taklid. Taklid hanya sebatas mengikuti tanpa alasan. Yang penting dia mengikuti. Dan dia mengira bahwa ini adalah sebuah kebenaran. Dia mengira apa yang dia ikuti adalah sebuah kebenaran. Fahadza la syai'a 'alaihi li'annahu fa'ala ma amara bihi wa kana ma'dzuran bidzalika. Maka yang seperti ini, orang yang keadaannya seperti ini, tidak ada dosa atasnya dikarenakan dia telah melakukan sesuatu yang diperintahkan kepadanya. Li'annahu fa'ala ma umira bihi. Dikarenakan dia melakukan sesuatu yang telah diperintahkan kepadanya, wa kana ma'dzuran bidzalik. Dan orang seperti ini diberikan uzur kepadanya. Wa dzalika warada an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dan yang demikian itu dikarenakan telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau mengatakan, Innaman uftiya bighairi ilmin fa innama ithmuhu ala man aftahu. Barang siapa yang mendapatkan fatwa tanpa ilmu, barang siapa yang mendapatkan fatwa tanpa ilmu, dia berusaha sudah bertanya, meminta fatwa, barakallahu fikum, akan tetapi dia mendapatkan jawaban dari fatwa tersebut tanpa ilmu, fa innama ithmuhu ala man aftahu, maka dosanya tersebut hanyalah atas orang yang memberikan fatwa kepadanya. Kalau seandainya fatwa itu salah, maka dosanya tidak berlaku bagi orang atau atas orang yang bertanya, tapi terhadap orang yang memfatwakan tanpa ilmu tersebut. Dan keadaan dia ketika itu bagaimana? Dia tidak berilmu dan tidak memungkinkan bagi dia untuk belajar. Wasilah-wasilah at-ta'allum, wasilah-wasilah belajar itu tidak ada pada dirinya. Kalau sekarang barakallahu fikum, sangat mustahil kalau orang beralasan dengan alasan seperti ini, kecuali kalau seandainya dia tinggal di daerah yang terpencil, media-media sulit masuk di tempat-tempat tersebut, barakallahu fikum, atau dari kalangan orang-orang badui yang masih tinggal di sohro yang jauh dari kehidupan kota dan dia tidak mengenal, barakallahu fikum, media-media yang dengannya seseorang bisa mencari al-haq, barakallahu fikum, dan tidak ada orang yang mengajarkan di tempat tersebut, maka yang seperti ini kebodohan yang ada pada dirinya ma'zur, tentunya diberikan alasan kepadanya atau diterima alasannya. Adapun kalau seandainya dia tinggal di kota, barakallahu fikum, peralatan-peralatan yang serba ada, media mudah untuk didapat dan info-info tersebut mudah untuk dicari, barakallahu fikum, dengan berbagai macam cara, maka kalau seandainya dia beralasan saya tidak berilmu, saya tidak tahu, maka orang yang seperti ini adalah mukassir mufritun, meremeh-remehkan, bermudah-mudahan di dalam kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepadanya. Naam, law kunna bi ithmihi bi khata'i ghairihi la lazima min dhalika al-harat wal masyaqqah. Andai kata kita katakan, kata Syekh, bahwa dia berdosa dikarenakan kesalahan yang terbuat, yang diperbuat oleh selainnya. Kalau seandainya kita katakan keadaan yang kedua tadi, naam, dikarenakan keadaan tidak memungkinkan bagi dia untuk belajar, barakallahu fikum, dan tidak adanya orang yang mengajarkan kepada dia, kemudian dia mengikuti al-umara awil ulama, di dalam menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita katakan dia berdosa dikarenakan kesalahan yang dilakukan oleh selain dia, la lazima min dzalika al harat wal masyaqqah, maka diharuskan pada demikian itu al harat, sebuah keberatan, sebuah pemberatan, wal masyaqqah, yang seperti ini tidak dibenarkan, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan al harat wal masyaqqah terhadap hamba-hambanya. Barakallahu fikum. Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam banyak ayatnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, ma yuridullahu min haraj, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan untuk memberatkan kepada hamba-hambanya. Walam yatikin nasa bi ahadin lihtimali khata'ihi, fa in kila limadha la yukfar ahlul kismi sani, kalau seandainya dikatakan kenapa jenis yang kedua tadi tidak dikafirkan, jenis yang kedua dia mengikuti karena hawa nafsu bukan karena keyakinan, maka kita katakan innana law qulna bi kufrihim lazima min dzalika takfiru kullu sahibi ma'siyatin yu'rafu annahu 'asin lillahi wa ya'lamu annahu hukmullah. Jenis yang kedua tadi, kalau seandainya kenapa kita tidak mengkafirkannya, maka jawabannya adalah karena kalau seandainya kita mengkafirkannya, maka mengharuskan untuk mengkafirkan setiap pelaku kemaksiatan yang mana dia menyadari bahwa dia bermaksiat kepada Allah dan dia tahu akan hukum Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.